kekuatan dalam kebersamaan. Banyak orang abai dan tak pernah mampu menghargainya. Kebersamaan dirusak oleh kebencian yang ditumbuh kembangkan. Seribu dali atas perbedaan dan saling meniadakan. Tapi tak pernah mau menyadari itu hanya memperlemah diri. Menggerogoti sendi-sendi yang harusnya menopang kebersamaan. Mengerikan, tapi itulah kenyataan. Manusia yang tak punya nilai-nilai cinta di dalam hidupnya. Kekuatan dalam kebersamaan itu luar biasa. Karena tak hanya menjadi kuat menghadapi apapun juga, tapi bahagia dalam kebersamaan yang luar biasa. Jangan pernah lupa untuk menjadi kuat. Hanya satu cara, cintai kebersamaan. Tanpa kebersamaan, sekalipun kita menang, kita hanya menista dan meniadakan orang yang berbeda. Itu menyedihkan karena bukan ukuran tindakan anak manusia. Hutan liar, di sanalah kekuatan dalam perpisahan. Di mana sang kuat tak bersama dengan yang lainnya. Si lemah lari daripadanya. Tapi manusia, kekuatan adalah kebersamaan yang mengagumkan. Yang kuat meneguhkan yang lemah. Yang berpunya berbagi dengan yang tak punya. Bukankah indah? Selamat memilikinya. Bersama saya, Bigman Sirait.